Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masuk tafsir surah An-Nisa ayat 148. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, 148 149 surah An-Nisa. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim, wa kana Allahu sami'an alima. In tubdu khairan aw tuhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulima. Allah tidaklah menyenangi ucapan yang terang-terangan berupa kejelekan kecuali orang yang dizalimi. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Dan adalah Allah Ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. In tubdu khairan, kalau kalian menampakkan kebaikan, au tuhfuhu, atau menyembunyikannya, au ta'fu ansu'in, atau kalian memaafkan kejelekan, fa innallaha kana afuwan qadira, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memaafkan lagi maha mampu. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yuhbiru ta'ala annahu la yuhibbul jahra bisu'i minal qaul. Allah ta'ala menghabarkan bahwasannya Allah ta'ala tidak mencintai terang-terangan berupa ucapan-ucapan yang jelek, mengucapkan ucapan-ucapan secara terang-terangan berupa kejelekan, menyebarkan kejelekan, mengungkit-ungkit kejelekan, menghabarkan kejelekan. Ay yubghidu dhalika wa yumkituhu wa yu'aqibu alaih. Artinya, konsekuensi Allah Ta'ala tidak menyenangi berarti Allah Ta'ala membencinya, memurkainya, dan akan mengiqab, menghukum pelakunya. Orang yang menyebarkan kejelekan dengan ucapannya, memberitakan kejelekan dengan omongannya, menyebarkan kejelekan dengan ucapannya. Qala wa yasmulu dhalika jami'al aqwal syai'ah. Perhatikan, hal ini mencakup seluruh ucapan-ucapan yang jelek. Allati tasu'u wa tuhzinu, yaitu yang menyakiti dan yang menjadikan yang lain sedih. Kasyatami wal qadhafi, seperti mencela, menuduh, wasabbu, wasabbi, mencaci, wa nahwi dzalik, dan semisal itu. ucapan-ucapan yang jelek. Fa inna dzalika kullahu minal manhi wa anhu alladhi yubghiduhu Allah. Karena yang demikian semuanya adalah perkara yang terlarang yang Allah Ta'ala membencinya. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Hadis man? Abdullah ibn Mas'ud. Taib, Allah ibarifikum. Wa yadullu mafhumuha annahu yuhibbul hasana minal qawli kadzikri wal kalami tayyib al-layyin. Mafhum ayat ini menunjukkan mafhumul mukhalafah, artinya kalau Allah Ta'ala membenci ucapan-ucapan yang jelek, maka mafhum mukhalafah pemahaman baliknya adalah menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala mencintai ucapan yang baik seperti zikir, seperti kalam thayyib, ucapan yang baik, al-layyin, yang lembut, tidak kasar, tidak kaku. Wa qawluhu, dan firman beliau, firman Allah, illa man zulim, kecuali orang yang didolimi. Ay fa innahu yajuzu law ayyad'u ala man dolamah wa yatasakka minhu wa yajharu bisu'i liman jahara lahu bih min ghairi ayyakdiba alaih wa la yazida ala madlamatih wa la yata'adda bisatmihi ghairi dolimih. Kecuali orang yang didolimi, karena dia boleh mendoakan kejelekan bagi orang yang mendoliminya. Doa yang jelek asalnya tidak disenangi oleh Allah, kecuali orang yang didolimi. Dia mendoakan kejelekan terhadap orang yang mendoliminya. Naam. Wa yatasakka minhu, dan dia mengeluhkan perbuatan dolim tersebut kepada orang yang bisa menasihati, kepada orang yang bisa menghukumnya, kepada orang yang bisa memperbaiki dia. Dan ini tidak bukanlah ghibah. Nah, ghibah itu kalau kejelekan, kedoliman orang disampaikan kepada pihak yang tidak ada unsur nasihat, tidak ada unsur memperbaiki, sekedar isyaah menyebarkan kejelekan. Nah, maka ini menjadi apa yang disebutkan oleh orang Arab, yakni zadatinu ballah. Ada istilah orang Arab, zadatinu ballah. Apa artinya? Nam, lumpur tambah becek. Sudah lumpur tambah becek, itu namanya tambah parah. Karena tidak memperbaiki, dalam rangka nasihat dan islah, menyebarkan kejelekan, aib saudaranya, ghibah, bukan tambah bagus. Nah, ghibahnya tidak hilang, pelakunya tidak bertobat, yang berlaku jelek tidak mengadakan perbaikan, sementara kejelekannya semakin tersebar. Naam, zadatinu ballah, tanah lumpur itu tambah becek, tambah parah. Naam, boleh dia mengeluhkan kedoliman yang menimpa dirinya. Wa yajhar bisu'i liman jahara lahu bih, dan menjaharkan, menampakkan kejelekan, menyampaikan kejelekan terhadap orang yang juga dia menampakkan kejelekan untuknya, membalas setimpal, balasan setimpal. Min ghairi ayyad diba alaih, tanpa dia berdusta kepadanya. Misalnya dalam rangka membantah, menunjukkan dia juga punya kejelekan yang setimpal tanpa mendustakannya. Wala yazidu ala madlamatihi, tidak melebihi kedolimannya. Wala yata'adda bisatmihi ghair dolimi, tidak melampaui batas di dalam mencela dan mencacinya kecuali sekedar kedolimannya. Wa ma'adzalik, seiring dengan itu, fa'afuhu wa adamu muqabalati aula, seiring dengan itu memaafkannya dan tidak membalas kejelekan itu lebih utama. Naam, samhah, longgar dia. Apalagi kalau itu kaitannya yakni sekedar pribadi dia, ya sudah, maafin. Hukum asalnya boleh membalas kedolimannya, mendoakan kejelekannya, mengangkat permasalahannya. Kalau dia bisa memaafkan tanpa membalasnya, maka yang demikian lebih utama. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, dia maafkan, dia usahakan perbaikan, enggak dia balas. Naam. Maka yang demikian pahalanya adalah Allah Ta'ala yang menanggung. Fa'ajruhu 'ala Allah, pahalanya Allah yang nanggung. Dapat dia pahala, dapat celengan. Jadi kalau ada orang mencaci, memaki, mengatakan yang enggak-enggak, dusta, menuduh, nah dia tambah celengannya. Nah, dia maafkan. Ini penting ya ikhwan wa jazakumullah. Perhatikan adab dan akhlak ketika kita mendapati kabar saudara kita satu hal yang jelek. Enam, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru kecuali memang datangnya dari orang thiqah. Kecuali dalam maslahah diniyah, maslahat agama. Enam. Tapi kalau belum jelas urusannya, Allah Ta'ala perintahkan untuk kita tabayyun. Untuk Allah Ta'ala perintahkan kepada kita tasabbut, supaya kita tidak salah menghukumi, supaya kita tidak salah menilai, apalagi sampai penilaian kita, penghukuman kita, kita kabarkan ke yang lain. Belum tentu benar menilai tentang si fulan, enggak tahu alasannya, enggak tahu sebabnya. Nah, bisa jadi dia punya udur, bisa jadi dia khilaf tanpa sengaja dan sebagainya, udur-udur yang banyak kemungkinan, tapi sudah disebarkan. Maka yang demikian adalah bukan adab seorang muslim, ditambah ketika dia menyebarkan. Naam. Maka tabayyun wa tasabbut. Kalaulah benar ternyata saudaranya salah, keliru, dan ternyata setelah dikonfirmasi dia menerima kekeliruannya, kesalahan, mengakuinya, selesai, alhamdulillah. Namanya saudara, tahu kekurangan, kesalahannya dia perbaiki. Nah, dia maafkan. Maka faman asa, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan dan dia memperbaiki keadaan, tidak memperkeruh, merusak, maka pahalanya Allah Ta'ala yang menanggung. Wa kana Allah sami'an alima, dan adalah Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kamu perdengarkan ucapanmu, kamu sebarkan omonganmu, itu Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Nah, ada kalanya maksudnya benar, tapi salah caranya. Katanya mau menasihati, kok diberitahunya kepada orang yang gak bisa nasihati, malah orang yang cenderungnya suka merusak hubungan, merusak keadaan. Itu bukan cara yang tepat. Niatnya supaya memperbaiki, tapi salah caranya. Maka sesuatu itu selain niat, dilihat juga adalah kaifiyahnya, caranya. Nah, begitu juga amalan, ditanya liman, untuk siapa kamu berbuat, wa kaifa, dan bagaimana kamu berbuat. Niat saja belum tentu benar. Nah, sudah benar caranya, niatnya salah juga tidak benar. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, wa kana Allah sami'an alima, Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Mendengar yang kamu ucapkan, maha mengetahui apa yang kamu maksudkan. Walamma kanatil ayatu qad istamalat alal kalami syayyi wal hasan wal mubah ahbaro ta'ala annahu sami' fayasma'ul aqwalakum fahdaru an tatakallamu bima yakdibu rabbukum fayu'akibakum ala dhalik. Wa fihi aidan targhib 'alal qawlil hasan alimun biniyatikum wa masdari aqwalikum. Ketika ayat ini mencakup ucapan yang jelek maupun yang baik maupun ucapan yang mubah, Allah Ta'ala menghabarkan bahwasanya Allah maha mendengar, yaitu Allah mendengar ucapan-ucapan kalian. Maka hati-hatilah kalian ketika berkata-kata berupa perkataan yang membuat Allah murka kepada kalian, sehingga Allah akan mengikop kalian atas perbuatan tersebut. Wa fihi aidon, dan pada ayat ini juga terdapat targhib alal qawli hasan, dorongan untuk mengucapkan yang baik. Tahdir dari ucapan yang jelek sekalipun, sekaligus targhib, tahdir wa targhib min kalam su, tahdir peringatan dan ancaman dari ucapan yang jelek sekaligus mengandung targhib wal has, dorongan dan anjuran untuk berucap ucapan yang baik. Lesan tak bertulang, berucap begitu gampang. Hati-hati setiap kata dan ucapan. Timbanglah, perhatikanlah, untuk tidak menjadi beban bagi kita nanti kelak di yaumil kiamah. Ucapan juga ditulis. Setiap ucapan yang keluar dari lesan juga tertulis. Apa dayanya? Nam, mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yalfidu min qaulin terlafadzkan, terucapkan satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada padanya malaikat yang mengawasi dan mencatat. Nam, alimun, yang kedua alimun biniyatikum wa masdar aqwalikum, Maha mengetahui tentang niat-niat kalian. Dan yang menjadi sumber dorongan ucapan kalian itu pendorongnya apa? Kamu ngomong yang demikian itu. Mau memperbaiki atau memperkeruh? Mau menyebarkan kejelekan atau mengislah, menegakkan nasihat? Allah Maha mengetahui. Kamu berucap yang demikian atas dasar cintamu kepada saudaramu atau atas dasar kebencianmu kepada dia. Allah Maha mengetahui. Engkau hendak memperbaiki atau merusak. Allah Maha mengetahui. Naam. Sanwasil insyaallah fi darsinal ati masih ada kaitannya dengan ayat setelahnya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.